De Rosa Jafar Fajar Atmojo. Ah ini Leko, terima kasih. Ya matur sekali Ibu, terima kasih. Dikasih bulan bisa ngomong saudara-saudara. De Rosa.